إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعليك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kita lanjutkan insyaAllah halaman atau ayat ke 97 dari surat Al-Baqarah, masih kembali berkaitan dengan Bani Israel, Yahudi. Memang surat Al-Baqarah ini penuh dengan bantahan-bantahan untuk Bani Israel. Sudah disinyalir juga oleh Rasulullah SAW Al-Baqarah ya termasuk surat yang paling penting dalam Al-Quran. Juga para sahabat, mereka yang telah menguasai dan menghafal Al-Baqarah juga Al-Imran, itu memiliki posisi di hati kaum muslimin. Jadi memang mempelajari surat Al-Baqarah ini sangat-sangat penting. Mengulang-ulangnya juga, sering membacanya itu sangat penting. Jika dibandingkan dengan surat-surat keumuman surat lainnya, Al-Baqarah dan Al-Imran. Oleh karena itu ya, merupakan sesuatu yang sangat penting sebagai ittiba'us sunnah kita terhadap Rasulullah SAW untuk mempelajari surat Al-Baqarah dan juga Ali Imran, ya, Az-Zahrawan. Dua surat yang paling penting dalam Al-Quran. Nah, surat Al-Baqarah ini adalah rincian dari Al-Maghdubi Alaihim dan Ali Imran, rincian dari Ad-Dhalin dalam Al-Fatihah. Iya. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai ayat 97 dan moga-moga ini pelajaran yang mudah-mudahan memberikan banyak manfaat insyaAllah ta'ala. Kita sebagaimana kemarin kita mulai dari penyimakan dulu, pembacaan dari Qori langsung ya. Bismillah, kita dengarkan dulu. Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat 97, insyaallah di sini tentang permusuhan terhadap Jibril sama dengan memusuhi Allah Ta'ala yang telah mengutusnya. Qala Allah Ta'ala, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, man kana, barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril alaihissalam, musuhnya malaikat. Dan di sini maksudnya adalah orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya, waalaikumsalam, bahwasanya Jibril adalah musuh kami dari jenis malaikat. Ya, jadi orang-orang Yahudi mempunyai beberapa musuh yang mereka tetapkan sendiri, yaitu kalau dari kalangan Nabi Sulaiman itu tidak mereka akui sebagai Rasulullah, sebagai Nabi Allah, melainkan mereka tetapkan sebagai tukang sihir. Ya, adapun Daud mereka tetapkan sebagai nabi. Dan kemudian dari jenis malaikat mereka mengatakan Jibril adalah musuh kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membantah mereka. Man kana aduwwa li Jibril, barang siapa yang menjadi musuhnya Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu dengan izin Allah. Jadi Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam adalah yang menurunkan, membawakan Al-Quran kalam Allah ke dalam qalb, dalam hatinya Rasulullah SAW. Nah, itu semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Jibril alaihissalam adalah pengantar wahyu menuju ke hatinya Rasulullah SAW sampai hafal. Ya. Di surat Al-A'la, sabbih ismi rabbika al-a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahda walladhi akhraja al-mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqriyuka fala tansa. Maka kami akan membacakan kepadamu sehingga kamu tidak lupa. Dan itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk membacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hatinya pun menghafalkan Al-Qur'an tersebut. Ya. Dan ini adalah karamah mukjizat tertinggi, yaitu Al-Qur'an. Sehingga memang pantas bagi seorang muslim, setiap muslim, untuk rajin mentadaburi Al-Qur'an. Ya, jika misalnya kita di rumah tidak punya kesempatan dan mungkin memang sulit untuk membaca sendiri tadabur Al-Quran sendiri, maka pergilah ke majelis-majelis tafsir. Ya, bukan hanya ini, ya insya Allah ini bukan termasuk majelis tafsir yang Allah Ta'ala ridhoi, juga majelis tafsir lainnya meskipun kecil-kecilan, meskipun hanya sekadar membaca, ngumpul, gathering, membaca bareng-bareng satu-satu membaca tafsirnya. Ya, karena itu penting. Ya, kita tahu bahwa majelis-majelis ilmu itu kalau untuk zaman fitnah seperti sekarang itu membalance hati kalbu kaum muslimin, membalance dunia netral, enak gitu. Nah, terutama kalau majelis tersebut membicarakan tentang akidah atau juga tafsir. Nah, di sini jangan seperti orang-orang Yahudi yang mengingkari Al-Quran, anti dengan Al-Quran, bahkan sampai penyampai Al-Quran itu sendiri, yaitu malaikat Jibril, menjadi dinobatkan menjadi musuh mereka. Ya, saking mereka itu gondoknya, Alkitab terakhir dan juga Rasul terakhir itu bukan di kalangan mereka. Fa'innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Nah, semua itu adalah dengan izin Allah. Apa yang dimampu oleh malaikat Jibril, ya itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu di surat At-Takwir Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan di surat At-Takwir umma huwa tentang kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yaitu innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya dia Al-Quran ini adalah perkataannya malaikat Jibril. Maksudnya perkataan malaikat Jibril, perkataan yang dibawa oleh malaikat Jibril di sini. Ya, Rasul Karim di sini malaikat Jibril sebagai utusan yang mulia. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin muta'in tsamma amin. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membela malaikat Jibril dengan menyebutkan sifat-sifatnya, Karim, mulia, ya pemurah. Dzi quwwah, memiliki kekuatan, 'inda dzil 'arsyi makin. Ya, di sisi 'arsy, di sisi astagfirullah, di sisi pemilik 'arsy, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang muta' ditaati oleh seluruh jajaran malaikat. Berarti ini paling tingginya derajat malaikat itu adalah malaikat Jibril. Maka barang siapa yang memusuhi malaikat Jibril sama dengan memusuhi Allah Ta'ala dan juga memusuhi seluruh pasukan malaikat. Maka tidak ada apa-apanya orang-orang Yahudi itu sebenarnya. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan famahilhum, biarin, biarin, apa, biarin aja mereka hidup, orang-orang Yahudi itu. Tapi berikan peringatan. Ya, muta'in sama amin, muta' ditaati oleh seluruh jajaran malaikat dan juga amin, terpercaya. Maka apa dalih dari permusuhan orang-orang Yahudi kepada Jibril selain karena hasadnya mereka tidak diberikan Al-Quran, tidak diberikan kitab terakhir kepada mereka yang telah mereka tunggu-tunggu dari Rasul terakhir yang juga mereka harapkan dari mereka juga. Begitu. Jadi mengapa di sini mereka menggenderangkan genderang permusuhan kepada malaikat Jibril sekalipun? Mereka berarti mereka mengimani adanya malaikat Jibril sebagai penurun wahyu. Tapi mereka nobatkan sebagai musuh. Kenapa? Karena anggapan mereka ini malaikat Jibril mungkin salah ini dalam mengutus menyampaikan Al-Kitab. Iya. Dan kemudian nazzalahu ala qalbika bi idznillah, kita tahu fa innahu di sini kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di sini kembali ke Jibril alaihissalam. Nazzalahu, hu yang salah nazzala, ini kembali ke Al-Qur'an. Ya kan? Fa innahu, fa inna Jibrila nazzala al-Qur'ana ala qalbika bi idznillah, dengan izin Allah semua itu. Nah, musaddiqa ini adalah keadaan kondisi hal. Halnya apa? Halnya dhamir hu nazzalahu. Yaitu kondisi atau sifat untuk Al-Qur'an, apapun di sini hal ya, tapi mensifati Al-Qur'an maksudnya bahwasanya Al-Qur'an itu musaddiq, membenarkan lima baina yadaihi, apa-apa kitab yang ada di depannya, yaitu yang terdahulu. Baina yadain ini artinya di depan, maksudnya yang terdahulu. Kitab yang telah, kitab semua kitab yang telah lampau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam Al-Qur'an itu ada pembenarannya dan bahkan lebih bagus lagi bahasanya. Jadi Al-Quran itu pertama sebagai musaddiqan lima baina yadayhi. Kedua sebagai huda, petunjuk. Dia Al-Quran membenarkan apa yang ada di kitab-kitab Samawi sebelumnya. Nah, kemudian Al-Quran sebagai huda, petunjuk. Ya. Seorang Muslim yang kurang memperhatikan Al-Quran, maka ketahuilah dia, ya, banyak kesesatannya. Mau sealim apapun kelihatannya, pasti banyak sekali kalimat-kalimat dia yang melenceng. Itu yakin. Ya. Walaupun dia banyak menghafal hadis, banyak. Tapi ketika dia tidak mentadaburi Al-Quran, akan banyak kalamnya yang tidak benar. Akhlaknya atau kalamnya atau hal-hal lain. Jadi tadi sebagai Al-Quran ini fungsinya sebagai musaddiq. Lima bayna day. Ini berkaitan dengan lampaunya kitab-kitab. Wahuda berkaitan dengan kekinian masa kini. Apapun itu yang penting masa kini orang yang membacanya. Ya, petunjuk untuk kita semua. Dan petunjuk untuk umat-umat sebelum kita, yaitu maksudnya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang ada sebelum kita dan yang lain kita. Petunjuk. Jadi petunjuk untuk kekinian siapapun orang-orang yang membacanya, yang mentadaburinya. Misalnya anak kita nanti, Al-Quran tetap menjadi huda untuknya dan cocok untuk zaman itu juga. Sebagai solusi yang banyak dalam Al-Quran. Ya, jadi musaddiqal lima bayna yadayhi ini berkaitan dengan masa lalu dari kitab-kitab, bahwasanya ada koneksi antara Al-Quran dengan kitab-kitab Samawi sebelumnya, yaitu bahwasanya Al-Quran sebagai pembenar untuk kitab-kitab sebelumnya. Ya. Dan sekarang untuk huda untuk kita semua, siapapun yang membacanya. Dan wabushra, kabar gembira. Ini berkaitan dengan masa depan. Jadi kalau misalnya diurut, musaddiqal lima bayna yadayhi, past, huda, present untuk kita, bushra lil mu'min, untuk masa depan. Bushra, yaitu kabar gembira untuk orang-orang beriman. Bisa baca Arabiknya? Bisa nggak? Beneran? Kok nggak bisa gimana? Dihukum. Nggak bisa, maaf. Semudah itu kah? Ayo coba. Qala mufassirun qul ya Muhammad lil yahud hina qalu inna jibrila huwa aduuna minal malaika man kana aduwan li jibrila fa innahu nazzala alqur'ana ala qalbika bi idznillahi ta'ala مصدقا لما سبقه من كتب الله وهاديا إلى الحق ومبشرا للمصدقين به بكل خير في الدنيا والآخرة. Katakanlah wahai Rasul kepada kaum Yahudi ketika mereka mengatakan sesungguhnya Jibril adalah musuh kami dari jenis malaikat, bahwa barang siapa menjadi musuh bagi Jibril, maka sesungguhnya dia menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah Ta'ala, yang membenarkan kitab-kitab Allah yang lalu, menunjukkan kepada jalan kebenaran, serta memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang membenarkan kepadanya dengan segala kebaikan di dunia dan akhirat. Qala mufassirun qul ayyuhar rasul, atau sini ya Muhammad sini. Qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai rasul lil yahud, untuk orang-orang Yahudi. Ya, karena orang Yahudi ini di Madinah dan surat ini turun di Madinah. Hina qalu, ketika mereka berkata, orang-orang Yahudi ini berkata, inna Jibril, sesungguhnya Jibril huwa aduwwuna minal malaika. Dia adalah siapa? Musuh kami dari malaikat. Ini kalimatnya orang Yahudi. Maka katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, man kana aduwwa li Jibril, barang siapa yang menjadi musuh untuk Jibril, fa innahu nazzala al-Qur'ana ala qalbika bi idznillah. Sesungguhnya Jibril ini utusan. Dia telah menurunkan Al-Qur'an. Dan ketika disebut nazzala, berarti menurunkannya secara berangsur, berkali-kali, tidak hanya sekali langsung semua satu paket. Fa innahu nazzala al-Qur'ana ala qalbika. Tas qalbmu, ya, dengan cara yang hanya Allah yang ketahui, dan juga malaikat Jibril dan juga Nabi Muhammad SAW. biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang secara rasional tidak mungkin, itu biiznillah semua akan terjadi. Al-Qur'an ini dia fungsinya sebagai musaddiq, hadi dan mubasyir. Musaddiq yaitu yang membenarkan. Lima sabaqahu min kutubillah. Apa artinya itu? Terhadap apa yang sabaqahu, mendahulunya, dari kitab-kitab Allah, min kutubillah. Jadi sebelum Al-Qur'an kita harus imani ada kitab-kitab Allah, baik yang diketahui maupun yang tidak. Baik Suhuf Ibrahim atau Zabur, Taurat dan Injil dan lain-lain yang tidak diberikan pengetahuannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Wa hadiyan ilal haq, dan juga apa hadi sini? Apa? Ngapain? Petunjuk yang menunjukkan kepada al-haq, kebenaran. Cuma ya memang Al-Qur'an sahih secara zat menunjukkan kepada kebenaran, namun tentu butuh penafsiran di banyak ayatnya. Sehingga seorang muslim tidak cukup membaca Al-Qur'an terjemahan, sangat tidak cukup. Ya. Mungkin ada memang sebagaimana kata Ibnu Abbas, sampai orang awam pun bisa mengetahui makna dari ayat-ayat tertentu yang memang sangat mudah. Ya qul huwallahu ahad itu kan sangat mudah. Maka artinya apa? Ya tapi kan untuk mendalaminya itu memerlukan ilmu lagi. Mendalaminya benar-benar. Ya. Dan di antara kitab yang sebenarnya cukup untuk orang awam, Tafsir Muyassar. Dan Al-Mukhtasar fi Tafsir yang kita ajarkan malam itu. Nanti malam insyaallah. Sebenarnya itu sudah cukup. Menjadi hadian insyaallah. Ada terjemahannya lagi sekarang Tafsir Muyassar. Ya. Jadi kalau untuk orang awam gitu, enggak harus sampai panjang-panjang. Maksudnya kitab-kitab tafsir yang panjang itu mah enggak usah. Tetapi cukup tafsiran seperti ini sudah cukup sebenarnya. Adapun kalau misalnya mau lebih dalam lagi, jangan ke kitab, jangan baca sendiri. Kalau untuk orang awam, mainkan tanyakan kepada ahli ilmu yang memang berkompeten dalam tafsir. Karena enggak semua yang disebut ahli atau ustadz itu enggak semua bisa paham tafsir. Karena untuk memahami tafsir itu memerlukan seringnya menelaah kitab-kitab tafsir yang tebal dan juga ilmu-ilmu alat. Ya. Kalau misalnya ustadznya tak khususnya di pembahasan tentang hari kiamat, enggak bisa kita tanyain semua tafsir gitu, susah. Ya, jadi enggak semua ustadz. Iya. Baik, hadian ilal haq, yang memberikan hidayah, maksudnya di sini memberikan hidayah Allah, dan Al-Qur'an sebagai wasilah petunjuknya, maksudnya mushaf di sini, dan kemudian kalamullah ini menjadi hadian, yaitu petunjuk bagi petunjuk menuju ke kebenaran. Wa mubasyira lil musaddiqin bihi, dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang membenarkannya. Bikulli khairin fid dunya wal akhirah. Sahih ini. Al-Qur'an yaitu mubasyir untuk orang-orang yang membuka hati untuknya. Yaitu kabar gembira buat kita. Sengeri-ngerinya gambaran neraka di Al-Qur'an dan azab bagi orang-orang yang telah lalu, itu tetap merupakan sesuatu yang nikmat kalau misalnya kita mau merasakannya. Ya. Yeah. Kalau misalnya kita membuka hati kita untuk Al-Qur'an. Tapi kalau misalnya kita dalam kaji tafsir, dalam membaca Al-Qur'an, membaca tafsirnya, hati kita tertutup, pendengaran kita juga setengah-setengah terhadap Al-Qur'an, itu enggak begitu bermanfaat. Ya. Di sini kalian bikulli khairin, untuk segala macam kebaikan yang diridhai oleh Allah fi dunya wal akhirah. Berarti tidak hanya di akhirat, di dunia pun syifa lima fis sudur. Al-Qur'an obat untuk apa yang di dalam dada, dalam hati kita. Berarti kalau misalnya kita sakit hati, baca Al-Qur'an. Di antara doa tentang kesedihan, doa kesedihan yang diajarkan oleh Rasul, bagaimana kita menangkal kesedihan? Doanya apa tahu enggak? Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika. Nasiyati bi yadik, madin 'alayya hukmuk, 'adlun fiyya qada'uk, as'alukallahumma, di sini meminta anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi, kamu engkau menjadikan, ya Allah, engkau jadikan Al-Qur'an sebagai hal yang bersemi di qalbu saya, dan juga wa dhahaba hammi, yang memergikan kegalauan saya. Ya, itulah Al-Qur'an. Di dunia juga, misalnya kalau misalnya lagi sedih, ada masalah, kembali ke Al-Qur'an. Di setiap lembarnya itu ada solusi, insyaAllah. Dan juga terutama di akhirat, yang insyaAllah bisa menjadi syafaat, terutama Al-Baqarah dan Ali Imran, bagi pembacanya yang tulus, yang baik, yang benar. Jadi bacaannya nanti akan datang kepadanya, dan akan bersaksi. Apalagi kalau misalnya orang yang malamnya rajin membaca Al-Qur'an, sampai nanti bacaan Al-Qur'annya akan berkata kepada Allah Ta'ala, menjadi saksi dan hujah untuk orang ini, untuk hamba Allah ini. Ya Allah, dia telah menahan kantuknya, sedikit tidurnya dari membacaku. Maka menjadi syafaat, menjadi penolong insyaAllah Ta'ala. Ya. Tapi itu untuk ayat ke 97. Ayat berikutnya 98. Qala Allah Ta'ala, man kana aduwa lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa innallaha aduwa lil kafirin. Barang siapa yang menjadi adu, musuh lillah, musuh bagi Allah, juga musuh wa malaikatihi, musuh bagi malaikat-malaikatnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa jibril wa mikal, dan jibril dan mikail, fa inna Allah aduwwul kafirin, sesungguhnya Allah Ta'ala musuh bagi orang-orang kafir. Semua ini bukan yang diakui oleh Yahudi. Maksudnya Yahudi itu enggak pernah menyatakan permusuhan terhadap Allah. Ya. Ya, lama antum enggak tidur. Enggak pernah menyatakan kami musuh Allah. Bahkan mereka menyatakan abna'ul nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami adalah anak-anak Allah dan para pecinta, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itu klaimnya orang Yahudi. Tapi Allah singgung di sini, man kana aduwwal lillah. Siapa menjadi musuh bagi Allah? Menunjukkan begini. Kadang orang mengklaim mencintai, tetapi tingkahnya itu sebenarnya memusuhi. Jadi orang Yahudi ini ngomongnya mencintai Allah, ngomongnya mereka adalah anak-anak Allah, na'udzubillah dari kalam ini, tetapi Allah Ta'ala yang mereka klaim mencintainya, itu menganggap mereka ini memusuhinya. Jadi bagi Allah, orang-orang Yahudi itu memusuhi Allah sebenarnya. Jadi betapa banyak orang yang mengaku punya hubungan dengan Habibi. Ya, senyum dong. Nah, tetapi Allah Ta'ala mengingkari tentu itu semua. Bahkan menganggap orang Yahudi ini memusuhi aku. Gitu kan. Tapi menjadi berapa ruginya klaim mereka, betapa palsunya. Nah, di sini Allah Ta'ala mengatakan, barang siapa menjadi musuh Allah, itu orang-orang Yahudi. Apalah artinya label, kemudian klaim mereka sebagai abna'ullah wa ahibba'uhu. Tapi kemudian Allah Ta'ala tidak memandang itu sebagai kebenaran, sehingga Allah Ta'ala katakan, barang siapa yang memusuhi Allah, karena mereka adalah musuh Allah. Na'udzubillah. Dan juga malaikat-malaikatnya. Tapi kalau yang tadi pertama, aduwwalillah, orang Yahudi enggak mengklaim mereka sebagai musuh Allah, tetapi Allah nyatakan bahwa mereka adalah musuhnya di sini dengan isyarat kalimat ini. Adapun malaikat, ya jelas mereka memusuhi malaikat Jibril. Mereka memusuhi malaikat Jibril. Mereka nyatakan sendiri itu, kok malaikat mereka nyatakan. Karena mereka musuhi adalah malaikat Jibril, itu sama dengan memusuhi semua malaikat. Karena malaikat Jibril adalah roisnya seluruh malaikat. Maka khalas, seluruh malaikat. Berarti Yahudi memusuhi seluruh malaikat. Walaupun malaikat yang Allah titipkan hujan padanya, dan tumbuhan yang tumbuh padanya, ini tumbuhan yang tumbuh ini malaikat. Ada yang mengurusnya, subhanallah. Berarti berapa jumlah malaikat? Kita enggak tahu. Belum malaikat yang di Baitul Ma'mur yang setiap hari 70.000. Yang mana yang sudah keluar tidak masuk lagi. Kita enggak tahu tuh malaikat yang mana. Ya. Belum malaikat yang nanti akan turun di hari kiamat, fasa di hadis salha, yang akan meluncur ke bumi. Ya. Fasa di hadis salha, fasa di qati sabqa. Itu malaikat semua. Belum malaikat yang mencabut maut. Ya, dan banyak lagi para malaikat yang tidak terhitung benar-benar jumlahnya. Masing-masing fal mudabbirat amra. Masing-masing punya urusan yang Allah titipkan padanya. Itu kan ketika satu pemimpin malaikat dimusuhi, itu sama dengan memusuhi seluruh batalionnya, seluruhnya, dunia, bumi dan langit. Subhanallah. Ya. Wa rusulihi, dan para rasul-rasulnya. Apakah orang Yahudi mengklaim permusuhan terhadap semua rasul? Tidak. Rasul tertentu. Permusuhan terhadap Nabi Muhammad satu saja, Rasulullah, itu sudah cukup menjadi bukti bahwa mereka memusuhi seluruh Nabi Rasulullah. Kenapa? Manzilah Nabi Muhammad di antara para Nabi dan Rasul seperti manzilah Jibril di antara para malaikat. Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh Nabi dan seluruh dari kaum Muslimin, dari manusia dan bahkan jin sekalipun. Nah, maka khalas ini para rasulnya, mereka memusuhi para rasulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan dua nama, Jibril dan Mikail. Jibril dan Mikail. Ini untuk mentakid bahwasanya Jibril dan Mikail itu memiliki posisi yang tinggi di derajat malaikat. Ya sebenarnya Jibril dan Mikail sudah termasuk dalam 8 malaikat. Tapi ditambahkan oleh Allah Ta'ala di sini disebutkan untuk menjunjungkan ketinggian posisi mereka berdua. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَافِرِينَ. Sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Cukup. Kalau Allah yang memusuhi, khalas. Kalau Allah yang memusuhi, tidak ada yang bisa menyelamatkan. وَلَا مُوَقْتِيَ لِمَا مَنَعْتَ. Tidak ada yang bisa memberikan jika Allah mencegah. Subhanallah. Baik. Bisa baca Arabiknya? Qala al-mufassirun man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa bi khassatin al-malakani Jibrilu wa Mikalu fa innallaha aduwwan lil jahidin. Khalas? Are you sure? Beda ya, jauh banget ya. Antum syar, antum beda sendiri antum. Mungkin antum baiknya ikut kajian lain aja kalau. Itu biasa banyak. Ya udah, baca terlebih. Barang siapa memusuhi Allah, para malaikatnya dan rasul-rasulnya, baik dari kalangan malaikat atau manusia, terutama dua malaikat Allah, Jibril dan Mikail, karena kaum Yahudi mengklaim bahwa Jibril adalah musuh mereka dan Mikail adalah loyalis mereka, maka Allah memberitahukan kepada mereka bahwa siapa saja yang memusuhi salah satu dari mereka, maka berarti dia juga memusuhi yang lain, bahkan juga memusuhi Allah. Karena sesungguhnya Allah menjadi musuh bagi orang-orang yang mengingkari apa-apa yang dia turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mufassirun man 'ada Allah wa malaikatahu. Barang siapa yang tidak memusuhi Allah dan malaikat-malaikatnya, wa rusulahu, dan para rasulnya. Nah, para rasul Allah Ta'ala itu ada dua jenis. Ada rasul dari malaikat, ada rasul dari manusia. Rasul dari malaikat ini ya Jibril alaihi salam, atau rasul-rasul dari malaikat yang diutus untuk mengurusi beberapa perkara di alam semesta yang kita tidak bisa melihat mereka. Ya. Jadi sekiranya kita ditampakkan hal yang gaib, yaitu bisa melihat jin dan malaikat, kita akan melihat betapa busy-nya, sibuknya alam semesta ini. ya gimana gak sibuk orang tanaman ini juga ada malaikat yang diutus untuk memelihara, menjaganya, menumbuhkannya. Hujan juga rahmat rizki Allah Ta'ala titipkan kepada malaikat untuk beberapa orang, rumah-rumah, masjid-masjid, gimana gak sibuk. Dan setiap orang itu ada malaikat hafiz yang menjaga orang itu, raqib atid, gimana gak sibuk dunia ini. Banyak yang beroperasi sebenarnya, namun karena Allah Ta'ala membatasi pandangan kita. Karena kalau misalnya kita tidak dibatasi gitu, kita lemah, mati langsung kita, karena gak kuat melihat semua fenomena ini. Ini kan subhanallah, hikmah dari Allah. Wa rusulahu minal malaikati wal bashar. Kemudian wa bi khassatil malakani Jibril wa Mikail. Terkhusus dua malaikat yang teragung, Jibril dan Mikail. Li'anna al-yahuda za'amu anna Jibril aduwwahum. Karena orang-orang Yahudi mereka mengklaim bahwasanya Jibril adalah musuh mereka. Wa Mikail waliyuhum. Sebaliknya Mikail adalah walinya mereka. Ya. Jadi apa maksudnya? Jibril itu kan menurunkan Al-Quran, mereka musuhi. Mikail itu menurunkan rahmat, mereka harapkan. Antum bisa bareng mas bro? Hah? Oh gitu. Nonton bola. Bagus. Gak ada bola emang. Kemudian, fa'a'lamahum, oke. Fa'a'lamahumullahu annahu man 'ada wahidan minhuma faqad 'ada al-akhir. Maka Allah Ta'ala pun mengi'lamkan, memberitahukan, mengumumkan kepada mereka melalui wahyu ini annahu, bahwasanya nihu di sini dhamir sya'an, enggak usah diterjemahkan. Man 'ada wahidan minhuma, barang siapa yang memusuhi satu saja dari keduanya, dari Jibril atau Mikail, faqad 'ada al-akhir. Maka sama dengan memusuhi yang lainnya. Memusuhi yang lainnya, antum memusuhi Jibril sama dengan memusuhi Mikail dan lain-lainnya. Antum memusuhi Mikail sama dengan memusuhi Jibril dan lain-lainnya. Gitu kan. Wa'adallaha aidha. Dan juga sekaligus memusuhi Allah juga. Fa'innallaha aduun lil jahidin. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah musuh bagi orang-orang yang jahid. Jahid apa jahid? Mengingkari di sini apa? Mengingkari sahih. Mengingkari apa? Ma anzala ala rasulihi, apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada rasulnya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an. Orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an sama dengan memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan berarti ada pemahaman terbalik. Kalau mengingkari Al-Qur'an sama dengan memusuhi Allah, kalau mencintai Al-Qur'an sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Qur'an adalah sifat Allah, kalamullah, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita cinta dengan Al-Qur'an ini. Karena memang cinta dengan Al-Qur'an ini tidak bisa ikhtiar kita semata tanpa bantuan Allah. Ada orang berusaha untuk mencintai Al-Qur'an, tapi dia enggak minta sama Allah. Dia enggak cinta sama Allah. Walaupun dia mengetahui tafsir, tapi ternyata dia enggak cinta sama Al-Qur'an. Iya. Mungkin enggak orang kayak gitu, Mas Abidi? Mungkin ya? Mungkin enggak, Mas Ari? Enggak tahu. Mungkin aja. Jadi, subhanallah, apa sering baca Al-Qur'an, tapi enggak cinta sama Al-Qur'an. Kok bisa? Serem gak itu? Orang, ya ibarat orang sering bicara ilmu, tapi dia sering gak cinta sama ilmu. Maksudnya dia sebenarnya gak berilmu juga. Bisa kan? Mungkin. Misalnya yang tadi kita dengar qori tadi, panjangnya bacaannya kan, subhanallah. Kemudian kan banyak mempelajari seperti itu. Ya. Banyak qori. Makanya kata seorang sahabat, ada zaman, di zaman kali ini akan muncul nanti. Di zaman mana khutbahnya lebih banyak daripada ulama-nya. Tukang khutbahnya lebih banyak daripada orang berilmu. Kalau kita perhatikan kan sekarang yang namanya khotib-khotib Jumat enggak semuanya, bahkan mayoritas kalau kita lihat enggak berilmu sebenarnya. Ada yang cuma gitu-gitu doang, antum fulan ini tentang ini. Bukan depan di masjid lain, itu juga yang dibahas. Jadi sebenarnya yang dibahas adalah apa yang dihafal. Enggak ada sinaran ilmunya. Ada juga yang membawa kepentingan partai dan semacamnya. Ya kan? Padahal depan manusia tuh. Kalau kita pikir sinar, kok bisa? Depan manusia itu setengah bohong, setengah jujur. Bisa ya. Ya, itu bisa kayak gitu, ada. Mencintai Al-Quran itu gak sekadar kita baca ya. Bahkan sekadar membaca tafsir pun belum memastikan kita udah cinta kalamullah ini. Tapi ketika kita membaca, mentadaburinya, mengamalkan, merefleksikan untuk keseharian kita, mayoritas nafas hidup kita, baru itu disebut mencintai Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi memang tidak, belum cukup kita ngaji tafsir gini kalau kita belum menghayati di qalbu. Iya, belum cukup kalau misalnya kita dekat lagi Ramadan, kita baca Al-Quran banyak-banyak hanya untuk kejar target sekian juz, sekian khataman. Itu belum cukup. Ya lebih-lebih yang gak kayak gitu kan. Itu belum cukup. Tapi memang Al-Quran ini selalu butuh untuk kita setiap hari kita kebat-kebat baca dengan baik, amalkan. Kita teruskan. Kelas ini kita lanjutkan ayat berikutnya 99 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat, wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun." Dan kami telah menurunkan ayat-ayat. Ayatin bayyinat. Anzalna, menurunkan ilayka kepadamu ayatin bayyinat. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Ayat-ayat yang jelas. Kalau untuk perhatikan juga ayat-ayat tentang tauhid itu jelas rata-rata, gampang dipahami, ya gak? Dan seringkali ada di akhir-akhir ayat innallaha sami'un basir, itu tauhid, gampang, mudah, jelas. Bahkan dibandingkan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum fikih, lebih jelas ayat-ayat berkaitan dengan tauhid. Wa ma yakfur biha illa al-fasiqun. Dan tidaklah ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang fasik. Bisa baca. Qala al-mufassirun, wa laqad anzalna ilayka ya Muhammad a'zamul ayatil wadihati. A'zamul ayat. أعظم الآيات الواضحات الدلالة على صدق نبوتك. Gimana? على صدق. Sebelumnya آيات واضحات. أعظم الآيات الواضحات الدلالة. Pakai alif lam. لدلالتي apa دلالتي؟ الدلالتي. Al-dalalati ala sidqi nubuwati wama yajhadu biha illa al-kharijuna an dinillah. Coba di sini. Bagus banget dong. Kau mana? Adilalah ilalah. Baik. Dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu wahai Rasul tanda kebenaran yang paling agung, yang menunjukkan bahwa engkau adalah Rasul dari Allah secara benar dan hak, dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang keluar dari agama Allah. Kalau Fasirun, wa laqad anzalna ilayka ayyuhar rasul, dan kami telah menurunkan kepada wahai Rasul ayatim bayinat, ayat-ayat yang jelas, wadihat jelas, wadih, nahul wadih, nahul yang jelas. Tadullu ala annaka rasulun min Allah, yang menunjukkan, jadi ayat-ayat syar'iyah itu, di sini ayat, di sini maksudnya ayat syar'iyah. Ayat-ayat syar'iyah dalam Al-Quran itu, tadullu ala annaka rasulun min Allah, menunjukkan bahwasanya kamu adalah rasul dari Allah. Iya, karena terlihat jelas bahwasanya dalam ayat-ayat itu persis melegalisir apa yang telah lalu dari kitab-kitab, dan juga dengan bahasa yang bukan bahasa basyari, bahasa yang benar-benar orang Arab kalau mendengarnya itu bukan bahasa manusia, bukan susunan yang manusiawi tradisi, tapi susunan yang beda. Sidqan wa haqqa, jujur, benar dan benar dan benar. Wa ma yunkiru tilka al-ayati ila al-kharijuna 'an dinillah, dan tidaklah ada orang-orang yang mengingkari ayat-ayat tersebut kecuali orang-orang yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gimana? Kita lanjutkan dua ayat apa kita skip? Kita skip, enggak mungkin skip. Kita tunda. Gimana antum mau? Dua ayat lagi, Pak. Ya kan? Enggak, maksudnya kalau dicocokin page-nya dua ayat lagi ya? Atau pekan depan? Pekan depan, hari depan, Kamis lagi insyaallah ya. Kita tunda dulu hari Kamis insyaallah dua ayat 100 dan 101. Walaupun 102 ini khusus nanti, ini ayat sihir namanya. Anda waktu ngaji tafsir ala isan di sini nih, 102 nih, kesurupan buat pertama. Iya. Tapi yang perempuan. Oke, kita lanjutin insya Allah di Kamis. Insya Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.